Sabang sampai Merauke, semua goyang reggae. Dari yang kaya sampai yang kere, Pak RT sampai presiden. Dari PSK sampai PRT, semua goyang reggae. Dari yang tua sampai yang muda, di desa dan juga di kota. Dari Jogja sampai Zimbabwe, semua suka reggae. Abang sampai Merauke, semua suka reggae. Sampai ke Cina, semua goyang reggae. Dari yang kaya sampai yang kere, Pak RT sampai presiden. Dari PSK sampai PRT, semua goyang reggae. Abang sampai Merauke, semua suka reggae. Semua goyang reggae, semua suka reggae, semua goyang.